Aisyah, terima kasih. Selimut biru spesial buat semuanya. Makasih lagu yang kalem-kalem dulu ya. Oh iya ibu, semuanya ya, makasih. Akunya gak nyampe nih, cium jauh aja ya. Goyang lagi ya. dulu dong, biar lebih semangat lagi. Thank you. suara di sini mana dulu dong semuanya. Luar biasa semangatnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya Rosmala Adela Adela Adela Bangkalan. Siap dong, yuk langsung aja Adela. Spesial juga buat kesayangan aku, AMC, SNC yang sudah hadir, SNC Purwodadi, SNC Demak, SNC Pati, SNC Rembang. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi semuanya ya. Korban Janji spesial buat semuanya. Tanpa waras kowe lungo biyen kae suaranya. Ra ono masake aku sedih wae. Apa tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Yang ini harus dikencangin suaranya. Kowe lungo. Tanpa pamit kowe ngadong ono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campurkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima ketika selesai sehingga ada kowe radi sia-sia dan coba bohongku dan janji manisku hutan merdekkan jadi saksiku. Tanpa pamit kowe ngadong ono wae. Kurang ngerti salahku dan kau campakan diriku tersakiti sendiri di malam itu. Aku tak terima ketika sejauh cinta ada kowe. Sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngadong ono wae. Kurang ngerti salahku dan kecompakan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima ketika Wabab jiwa SNC Bogor, SNC Pemalang, mantap. Berdampingan denganmu, hai kekasih. menuruti permintaan dari panitianya kalau gak salah ya. Udah dikonsep dari tadi. Om Napi? Spesial buat para sahabat WSMC Indonesia. Kita goyang lagi ya. Untuk melupakan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah ngasih atensi sama Tasya. Semoga kedepannya semakin banyak rezekinya. Spesial buat kalian semuanya yang ada di sini. Thank you. terlalu rindu. Jangan ditarik ya. Terlalu